di santapan cacing tanah, sampai yang tersisa kerangka. Begitulah surat tanpa badan ke bumi dikembalikan. Oh, kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Oke, terima kasih Mas Bos. Sebagai rahmatnya agar dapat hidup berkasih sayang laki-laki dan perempuan, agar dapat mengembangkan keturunan demi penerus perjuangan. Tuhan meletakkan nilai cinta dalam kesucian. Jadi janganlah kau menyalahgunakan sebagai pemuas nafsu setan. Dan juga janganlah cinta kau jadikan alat pembuat kerusakan. Tunas muda berguguran sebelum berkembang, korban dari nafsu birahi durjana yang mengatasnamakan cinta. Janganlah kau menodai citra cinta yang memang suci dan mulia. Banyak sudah

tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan, tapi tak yeah. dan Iban. Pengkhianatan cintamu telah menghancurkan segalanya. Oke, yuk semangat!

kali. Jangan dua kali bersalah yang sama, jangan dua kali. Izinkan ku memetikmu untuk ku

Terima kasih. malam semuanya para sahabatku Brotherhood. Kita goyang lagi bareng New Palapa yo. Asik. Tak seorang pun datang padaku, tak seorang pun menemaniku. Setelah aku miskin dan tak berharta lagi, tetapi dulu teman-temanku setiap saat mendampingiku. Brotherhood, asik. Kita goyang lagi yo Mas Bos. Terima kasih Bos. Matur suwun. Terima kasih. Memang bila orang sedang jaya, siapapun menyanjungnya. Tapi bila ia jatuh susah, lenyap semua temannya. Itulah dunia yang dipandang hanyalah harta. Sukar dicari teman sejati yang menerima derita diri. Mungkin dalam seribu tak terdapat satu. Hatiku kini pedih sekali karena tiada berteman lagi. Terima kasih Bos. Nyupa Lapa Brotherhood. Terima kasih Bos. Terima kasih. Memang bila orang sedang jaya, siapapun menyanjungnya. Tapi bila ia jatuh susah, lenyap semua temannya. Itulah dunia yang dipandang hanyalah harta. Sukar dicari teman sejati yang menerima derita diri. Mungkin dalam seribu tak terdapat satu. Hatiku kini pedih sekali karena tiada berteman lagi. Tiada berteman. Berteman lagi. Terima kasih. Matur suwun, Bos. Terima kasih, Bos. Terima kasih. Selamat siang, Koncer Community. Luka ini semakin berdarah menyaksikan kau bersama dari luka hatiku ku tuang dalam nadaku jadikan lagu yang ku nyanyikan untukmu sayang sebagai tanda ucapan selamat di malam pesta perkawinan. Sebagai kado perkawinanmu. Untukmu sayang sebagai tanda emas yang dapat ku berikan, tanda sebagai kado perkawinanmu. Gojek Community, kita goyang lagi Mas Bos, bareng Nyupa Lapang, Maksun Ramayana. Bagus. Insya Allah, insya Allah.